Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang biasa kita hadiri setiap hari Selasa, yaitu kita mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita masih berada dalam permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan hukum sumpah. Naam. Hukum dan hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Pada kajian sebelumnya juga kita singgung beberapa pembahasan terkait dengan membatalkan sumpah. Apa hukum membatalkan sumpah? Bagaimana seharusnya apa yang harus kita lakukan terhadap sumpah yang telah kita ucapkan? Apakah kita membatalkannya atau tidak? Itu semua tergantung dari permasalahan yang diangkat di dalam sumpah tersebut. Nah, itu kembali kepada maslahat dan mafsadah. Nah, kembali kepada maslahat dan mafsadahnya. Kalau seandainya permasalahan yang diangkat mengharuskan dia untuk melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib, maka wajib baginya untuk membatalkan sumpah tersebut. Nah, kalau seandainya barakallahu fikum, apabila dia membatalkan sumpah, nah konsekuensinya dia terjatuh dalam perkara yang haram, nah barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk menunaikan sumpah dan tidak boleh baginya untuk membatalkan sumpah tersebut. Nah, akan tetapi kalau seandainya permasalahannya adalah permasalahan yang hukumnya boleh-boleh saja, nah permasalahan yang diangkat di dalam sumpah tersebut, misalnya dia bersumpah bahwa pada hari ini saya akan melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Nah, sumpahnya mun'aqadah, terlaksana dan sudah dikuatkan. Kemudian permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang mubah saja. Maka dalam hal ini boleh baginya untuk membatalkan sumpah dan juga boleh bagi dia untuk mempertahankan sumpah dan melaksanakan sumpah tersebut, dan bahkan al-aula wal-afdol, lebih utama baginya untuk merealisasikan sumpah tersebut, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, nam ij'aluha muhakkamatan mahfudhatan wala tahnatu fiha. Nah, jadikan sumpah kalian itu suatu perkara yang terjaga dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian. Barakallahu fikum. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah suwarun li ba'dil aiman al-ja'izah wal mamnu'ah, beberapa gambaran terhadap sumpah-sumpah yang diperbolehkan dan sumpah-sumpah yang dilarang. Nah, gambaran-gambaran sumpah yang diperbolehkan dan sumpah yang dilarang. Qala Innal yaminal jaizata hiyallati yahlifu fiha bismillah aw bisifatin min sifatihi. Sesungguhnya sumpah yang diperbolehkan adalah seseorang bersumpah yang mana di dalam sumpahnya dia menyebut nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, dia menyebutkan wa yadillah, demi tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa rahmatillah, demi kasih sayang Allah Azza wa Jal. Dia menyebutkan salah satu dari sifat-sifat Allah. Atau juga kita sebutkan salah satu dari nama-nama Allah. Warrahman, Warrazzaq. Nah, kan yakula, seperti dia mengatakan wallahi, wa wajhillahi, demi Allah dan demi wajah Allah. Wa azamatihi wa kibriyaihi, demi keagungan dan kebesaran Allah. 6. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Nabi mendapati Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin, yang mana dia dalam keadaan sedang melakukan perjalanan di atas tunggangan atau kendaraan. Yahlifu bi abihi, yang mana Umar bersumpah dengan menyebut bapaknya. Nah, dengan menyebut bapaknya, bukan menyebut nama Allah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia menyebut Allah, nam, atau dia diam, atau dia jangan bersumpah. Nam, kalau mau bersumpah, sebutlah nama Allah atau salah satu dari nama Allah yang banyak, ada 99. Nam, atau dia menyebut salah satu dari sifat-sifat Allah, wa wajihillah, demi wajah Allah. Naam. Wa azamatillah, demi kemuliaan dan kebesaran Allah. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh baginya untuk bersumpah dengan makhluk. Nah, tidak boleh baginya bersumpah dengan makhluk. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Dan berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nam, kanat yaminan nabi, sumpah nabi adalah di antara lafaz sumpah nabi la wa muqallibil qulub. Nah, demi zat yang membolak-balikkan hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala nam memiliki sifat membolak-balikkan hati. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min aman, sesungguhnya hati-hati hamba berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di antara sifat Allah, Allah memiliki jari. Nah, berdasarkan hadits yang sahih. Dan kita tidak perlu mempertanyakan, nah, apa makna jari? Apa makna al-asbu'? Nah, maknanya ma'ruf. Yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya jari. Hanya saja bentuk dan kaifiahnya kita tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kita tidak boleh mengatakan bahwa makna istiwa itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang tahu, tidak boleh. Ini naam madhab atau akidahnya mufawwidah, yang disesatkan oleh para ulama. barakallahu fikum, dan bahkan bisa menjadi lebih parah dari akidah mu'attilah wal musyabbihah barakallahu fikum. Nah, istiwa Allah 'alal 'arsy, makna al-istiwa barakallahu fikum ma'ruf, maklum. Sehingga oleh karena itu seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, naam, dan mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Naam. Barakallahu fikum, seseorang datang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bahwasanya Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Naam. Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa maklum. Makna al-istiwa itu maklum. Begitu juga ketika Allah mengatakan wa yad bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Berarti di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki dua tangan. Naam, Allah memiliki tangan. Apa makna tangan? Apa makna yad di dalam ayat tersebut? Maknanya maklum. Kita mengetahui maknanya. Yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tangan. Yang tidak kita ketahui adalah kaifiyahnya. Nah, kaifiyahnya, bentuknya. Dan tentu saja kaifiyahnya, bentuknya tidak sama dengan kaifiyah atau bentuk yang dimiliki oleh makhluknya. Sehingga oleh karena itu dilanjutkan oleh Imam Malik, naam, wal makna maklum, maknanya diketahui. Naam, wal kaifiyah majhul, kaifiyahnya, bentuknya tidak diketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wasu'alu anha bid'ah, sementara mempertanyakan yang seperti ini termasuk perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Kemudian orang ini diperintahkan oleh Imam Malik rahimahullah untuk dikeluarkan dikarenakan dia termasuk seorang juru fitnah yang bisa merusak akidah dan keyakinan kaum muslimin. Naam. Barakallahu fikum. Yakni kita diperbolehkan untuk bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu banyak. Naam. Sifat Allah itu banyak, rahmah Allah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga di antara sifat Allah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki mata. Wa kadzalika law qala uqsimu billahi la af'alanna kadza fa huwa yaminun inna waha. Wakadzalika, dan demikian itu pula. Kalau seandainya seseorang mengatakan uqsimu billah, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah, la af'alanna kadza, saya akan melakukan perbuatan ini. Fahuwa yaminun, maka ucapan seperti ini adalah sumpah. Naam, apabila dia meniatkannya. Jadi sumpah itu harus ada niat. Naam. Sumpah itu harus ada niat di dalam hati. Maka sumpah yang tidak ada niat itu sumpah ghairu mun'aqadah, sumpah yang tidak terlaksana, sumpah yang belum dikuatkan. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus ada niat. Jadi ucapan yang tadi kita sebutkan, la af'alanna uqsimu billah, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah, naam, saya akan melakukan perbuatan ini dan itu misalnya, maka ini adalah sumpah. Naam, mun'aqadah, apabila dia meniatkannya. Liqaulihi ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Naam, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, yakni dengan niat yang betul-betul ada di dalam hatinya, bukan hanya sebatas kalamul adi, ucapan yang keluar dari lisan yang umum terucap barakallahu fikum, akan tetapi dia tidak meniatkan di dalam hatinya barakallahu fikum. Kemudian ini gambaran dari sumpah yang diperbolehkan. Adapun gambaran sumpah yang tidak diperbolehkan adalah wa minal aymanil mamnu'ah, dan di antara gambaran dari sumpah-sumpah yang terlarang, yang pertama al-halifu bi ghairillahi ta'ala kaqoulihi wa hayatika wal amanah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dengan menyebut selain Allah. Nah, seperti ucapan seseorang yang mengatakan wa hayatika, demi hidupmu. Nah, wal amanah, demi sifat amanah. Ini dia menyebut selain Allah. Nah, tidak menyebut nama Allah dan juga tidak menyebut sifat-sifat Allah. Barakallahu fikum. Li hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hal ini berdasarkan dari hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mangka famangka nahalifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah maka hendaklah dia menyebut nama Allah atau dia diam. Nah, atau dia menyebut sifat Allah. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang baru saja kita sebutkan, wa muqallibil qulub. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Umar juga yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa muqallibil qulub. Salah satu dari sifat Allah adalah muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati. Nah, barakallahu fikum. Ini sumpah yang dilarang. Dan bahkan sumpah seperti ini, nam, apabila dia menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yakni dia bersumpah dengan menyebut makhluk, bahkan apabila dia menyebut nama nabi, bersumpah atas Nabi Muhammad, bersumpah dengan Ka'bah, barakallahu fikum, ini juga termasuk di antara sumpah yang tidak diperbolehkan. Karena sumpah itu adalah ibadah. Ketika seseorang di dalam sumpahnya menyebut sesuatu di dalam sumpahnya yang dia pertaruhkan di dalam sumpahnya, nam, barakallahu fikum, maka di sana ada unsur ta'zim, pengagungan. Ketika dia menyebut nama Allah di dalam sumpahnya, nah, maka di situ ada ta'zim kepada Allah, pengagungan dan pengrendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa sumpah itu disebut dengan ibadah? Karena di dalam sumpah tersebut ada nilai ta'zim, ada nilai pengagungan. Nah, sehingga oleh karena itu hanya boleh ketika seseorang menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyebut selain Allah, menyebut makhluknya, bahkan kalaupun seandainya makhluk yang disebut itu adalah seorang nabi, seorang malaikat, Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, barakallahu fikum, atau tempat-tempat yang mulia lainnya, nam, ini perbuatan sumpah yang seperti ini adalah sumpah yang dilarang dan tidak diperbolehkan, dan bahkan termasuk barakallahu fikum sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kesyirikan. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis, na'am, barakallahu fikum, wa fis sahihain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi mengatakan, man halafa faqala fi halfihi fi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia menyebut di dalam sumpahnya itu billat, dengan latta dan uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Seakan-akan dia telah keluar dari Islam dan dia harus memperbarui keyakinan dan akidahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz terkait dengan hadis ini, wa wajhu dzalika annal halif bighairillah qad ata bi naw'in minasyirki fa kafaratu dzalika bi an ya'tiya bi kalimatit tauhid an sidqin wa ikhlasin li yukaffir biha ma waqa'a minhu minasyirki. Naam. Bahwasanya alasan demikian, bahwasanya seseorang yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan salah satu dari perbuatan kesyirikan, maka kafarahnya adalah dia harus mengucapkan kalimat tauhid dengan kejujuran dan keikhlasan agar bisa menghapus dan menghilangkan kesyirikan yang terjadi pada dirinya. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bighairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah melakukan kesyirikan. Hadis dikeluarkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini merupakan ijma' dari para ulama, sumpah selain dengan selain menyebut nama Allah merupakan sesuatu yang dilarang dan termasuk di antara dosa yang sangat besar. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan barakallahu fikum faqad kafara au asyraka, maka dia telah kafir atau telah terjatuh di dalam perbuatan syirik. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-halifu bi annahu yahudiyun au nasraniyun au annahu bari'un min Allah au min rasulillahi in fa'ala kadza fa fa'alahu. Bersumpah yang mana dia mengatakan, naam barakallahu fikum, dia adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dia bersumpah, naam, dengan ucapan seperti ini. Atau dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya apabila dia melakukan perbuatan ini. Yakni dia bersumpah, naam, saya bersumpah. Barakallahu fikum, tentunya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, apabila saya melakukan perbuatan ini, saya adalah seorang Yahudi, saya adalah seorang Nasrani. Atau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, apabila dia melakukan perbuatan ini, maka dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia melakukan perbuatan itu. Kemudian dia melakukan perbuatan itu. Nah, sumpahnya menyebut nama Allah. Hanya saja dia mengatakan, kalau saya melakukan perbuatan ini dan itu, maka saya adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani, atau saya berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dia melakukan perbuatan itu. Nah, yakni kita dilarang bermain-main di dalam sumpah. Jangan sembarangan di dalam bersumpah. Apalagi sampai ucapan seperti ini yang dia ucapkan di dalam sumpahnya. Nah, ini termasuk diantara sumpah yang dilarang. Berdasarkan hadits Buraidah an Abihi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi mengatakan man halafa faqala inni bari'un minal Islam. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan saya berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala. Kalau seandainya dia berdusta di dalam sumpahnya, naam, yakni barakallahu fikum, dia melanggar sumpahnya, maka fahuwa kama qala, dia seperti, naam, barakallahu fikum, fahuwa kama qala, dia seperti yang dia ucapkan di dalam sumpahnya. Nah, kalau seandainya dia bersumpah dengan menyebut saya adalah Yahudi kalau seandainya saya melakukan perbuatan ini, tapi dia melanggar sumpahnya. Nah, maka dia barakallahu fikum. Nah, dia seperti yang disebutkan, dia sebutkan di dalam sumpahnya. Nah, berarti dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang yang telah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini maksudnya. Wa in kana shadiqan, dan kalaupun seandainya dia jujur dan memenuhi sumpahnya, falan yarji' ilal islami saliman, maka sungguh dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Nah, dua-duanya, naam, dua perkara, baik dia melanggar ataupun tidak melanggar sumpahnya, barakallahu fikum, ahla muhamurrun, yang paling baik di antara kedua ini juga sama-sama pahit. Nah, sama-sama pahit. Apabila dia berdusta di dalam sumpahnya, dia seperti yang dia sebutkan di dalam sumpahnya, bahwa dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau dia telah keluar atau berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sumpahnya, 6, dikatakan di dalam hadis tersebut, 6, dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. 6, ahla muha murrun. Antara dua kemungkinan ini, yang paling mending juga pahit. Nah, yang paling ringan juga pahit. Nah, kemudian yang ketiga, al-halifu bil aba wa taghut. Nah, bersumpah dengan al-aba, dengan menyebut nama bapaknya. Dalilnya tadi kita sebutkan bahwasanya Umar pernah bersumpah dengan bapaknya, kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bersumpah dengan taghut. Bersumpah dengan taghut. Naam, apa itu taghut? Kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Nah, setiap yang diibadahi selain Allah itu adalah taghut, disebut dengan taghut. Nah, barakallahu fikum. Atau definisi yang lebih lengkap dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, nam kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, setiap hamba yang melampaui batasannya. Nah, baik dia itu seorang pemimpin, seorang yang ditaati, nam barakallahu fikum, sama saja ketika dia melampaui batas dia dari seorang hamba, sebagai seorang hamba, maka dia disebut sebagai taghut. Nah, barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samurah. Nah, Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah, la tahlifu bit-tawaghi wala bi-abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan para taghut, dengan menyebut para taghut. Nah, dan juga janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Nah, kadang sebagian orang itu lebih khawatir dan takut ketika dia bersumpah dengan selain Allah. Nah, ketika dia bersumpah dengan menyebut selain Allah para taghut-taghut tersebut, nah, dia tidak akan berani untuk melanggar atau berdusta di dalam sumpahnya. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap itu adalah perkara yang ringan dan dia berani untuk berdusta dan melanggar sumpah ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyelesaikan pembahasan tentang Kitabul Aiman, pembahasan tentang sumpah pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ada beberapa pembahasan yang mungkin bisa kita tambahkan terkait dengan perkara al-yamin, perkara sumpah. Nah, di antaranya adalah bersumpah dengan Al-Qur'an. Bersumpah dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah bersumpah dengan hakul Quran, dengan hak Al-Quran. bihaqqil Qur'an katanya. Bihaqqil Qur'an. Dia bersumpah dengan haknya Al-Qur'an. Nah. Ingat ya, dengan hakul Qur'an, dengan haknya Al-Qur'an. Dijawab oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, la yajuzu laka an tahlifa bihaqqil Qur'an. Tidak boleh kamu bersumpah dengan hakul Qur'an. Bahasanya, nam, saya bersumpah dengan haknya Al-Qur'an. Nam, kurang lebih seperti itu. Tidak boleh kamu bersumpah dengan hakul Qur'an. Hakul Qur'an adalah, haknya Al-Qur'an adalah mengagungkan dan memuliakannya. Nah, ini hakul Qur'an. Ta'zimuhu min a'malika. Ketika Al-Qur'an, pengagungan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an itu termasuk dari perbuatan-perbuatan kamu. Nah, wa af'alul ibad itu makhluqah. Sementara perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan hamba itu adalah makhluk. Nah, sehingga oleh karena itu ketika seseorang bersumpah dengan hakul Qur'an, nah, barakallahu fikum, maka ketika itu dia bersumpah dengan makhluk. Nah, bedakan ya, bersumpah dengan Al-Qur'an dengan bersumpah dengan hakul Qur'an, karena hukumnya berbeda. Nah, karena hukumnya berbeda. Kita mulai dari hakul Qur'an. Dikatakan oleh Syekh Bin Baz, enggak boleh kamu bersumpah dengan hakul Qur'an. Hak Al-Qur'an adalah ta'zimuhu. Kenapa kita enggak boleh bersumpah dengan menyebut hakul Qur'an? Karena hakul Qur'an, haknya Al-Qur'an itu adalah memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Pengagungan kamu terhadap Al-Qur'an itu adalah di antara amalan-amalan kamu. Nah, sementara af'alul ibad atau a'malul ibad, amalan-amalan seorang hamba itu adalah makhluk. Masuk dalam kategori apa? Makhluk. Nah, barakallahu fikum, beda dengan sifat Allah itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu bagian dari Allah. Tangan Allah itu bagian dari Allah. Ketika engkau menyebut wajah Allah, nah, walaupun tidak menyebut nama Allah, tapi ketika menyebut wajah Allah, barakallahu fikum, engkau walaupun tidak menyebut nama Allah, secara tidak langsung engkau memuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam, atau mengagungkan Allah di dalam sumpahmu. Beda dengan hakul Quran. Nah, barakallahu fikum. Karena pengagungan kamu terhadap Al-Quran itu termasuk di antara perbuatanmu, sementara perbuatan hamba itu adalah makhluk. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Maka tidak boleh engkau bersumpah dengan hakul Quran. Adapun bersumpah dengan Al-Quran, naam, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, fala tuqsim bil makhluqat. Janganlah engkau bersumpah dengan makhluk, lakin tuqsim bi nafsil Qur'an, akan tetapi engkau bersumpah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Itu tidak mengapa. Nah, atau dengan menyebut nama Allah. Naam, atau menyebut dengan menyebut sifat-sifat Allah seperti kalamullah, ilmullah, izzatullah, barakallahu fikum. Kemudian juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, naam, fa idza kana al-mushaf yatadammanu kalamullah wa kalamullah ta'ala min sifatihi. Naam. Ini Asy-Syaikh akan menyebutkan hukum tentang bersumpah dengan Al-Qur'an. Kalau yang tadi hakul Qur'an, kalau sekarang bersumpah dengan Al-Qur'an, demi Al-Qur'an. Naam. Demi Al-Qur'an. Fa idza kana al-mushaf yatadamman kalamullah, apabila mushaf itu mengandung kalamullah, mushaf, naam, mengandung kalamullah, wa kalamullah ta'ala min sifatihi, dan kalamullah ta'ala termasuk dari sifat-sifat Allah. Nah, bahwasanya Allah mutakallim, bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Al-kalam. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Nah, kalam, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalamullah. Dan mushaf Al-Qur'an itu mengandung kalamullah. Wa kalamullah min sifatihi, kalamullah itu termasuk dari sifat Allah. Fa innahu yajuzul halifu bil mushaf. Maka sesungguhnya diperbolehkan untuk bersumpah dengan mushaf. Bi an yaqulal insan wal mushaf. Demi Al-Qur'an atau wal Qur'an wal mushaf. Naam. Wa yaksudu ma fihi min kalamillahi azza wajal. Yang mana ketika dia mengucapkan wal mushaf, dia memaksudkan di dalam sumpahnya tersebut, yaitu kalamullah. Yang dia maksud di dalam mushaf tersebut adalah kalamullah. Naam. Wa qad nassa 'ala dzalika fuqaha'ul hanabilah rahimahullah rahimahumullah. Dan telah disebutkan hal demikian oleh para fuqaha, para ulama dari naam mazhab al-hanabilah rahimahumullah. Naam. Ini pendapat yang seperti ini telah disebutkan oleh para ulama dari mazhab al-hanabilah. Naam. Yakni maksudnya diperbolehkan. Para ulama dari al-hanabilah memperbolehkan hal ini. Wa ma'a hadza. Naam. Fa innal aula lil insan an yahlifa bima la yushawwishu 'ala as-sami'in. Dan bersamaan dengan ini, maka sesungguhnya yang lebih utama bagi seseorang, apabila dia bersumpah, janganlah dia bersumpah dengan sesuatu yang bisa bikin rancu orang-orang. Nah, barakallahu fikum. Bil mushaf. Orang tidak paham hukumnya. Bil mushaf itu maksudnya apakah lembaran-lembaran yang ada di dalam Al-Quran, di dalam mushaf itu apa? Naam. Kitab yang ditulis padanya kalamullah. Naam. Kalau dia memaksudkan dia bersumpah dengan mushaf. Naam. Dengan kertas-kertas yang tertulis di dalamnya kalamullah. Barakallahu fikum. Itu enggak boleh. Naam. Itu dia bersumpah dengan makhluk. Tapi kalau dia bersumpah dengan mushaf yang mana dia maksudkan adalah kalamullah, naam, kalau itu yang dia maksud, maka diperbolehkan. Maka oleh karena itu, naam, ketika dia bersumpah dengan mushaf, itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan, apa yang dia maksud. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, janganlah dia bersumpah dengan sesuatu yang bikin bingung dan rancu orang-orang. Barakallahu fikum. Yang jelas-jelas saja. Nah, yang jelas-jelas saja. Bi an yahlifa bismillahi azza wajal. Dengan dia bersumpah dengan nama Allah. Fayaqul wallahi aw rabbil ka'bah. Dia mengatakan demi Allah, demi Rabbul Ka'bah, awilladhi nafsi biyadihi. Atau naam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Wa ma asbaha dzalika minal asya' allati la tastankiruha al-'ama. Dan yang selainnya, barakallahu fikum, dari perkara-perkara yang tidak diingkari atau naam, yang tidak diingkari masyarakat umum. Maksudnya masyarakat umum mengenalnya, barakallahu fikum, dan tidak membikin rancu mereka. Wala yahsulu ladaiha fiha tashwisun, dan tidak memunculkan kerancuan di dalam ucapan sumpahnya. Nah, bersumpah dengan sesuatu yang jelas-jelas saja. Fa inna tahlifan nas bima ya'rifun wa tatma'inna bi qulubuhum khairun wa aula. Dikarenakan bersumpah di hadapan manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, yang mereka kenal, itu dapat menenangkan hati mereka, dan yang seperti ini lebih utama. Nah, sesuatu yang mereka kenal lafadz-lafadznya itu dapat menenangkan hati mereka, dan itu lebih utama. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga ditanya, bersumpah alal mushaf. Bersumpah di atas mushaf, yakni dengan dia menaruh tangannya di atas mushaf misalnya. Tata cara kaifiyah enam orang-orang bersumpah, atau dia barakallahu fikum meletakkan mushaf di atas enam di atas kepalanya. Apa hukum sumpah yang seperti ini? Nah, kalau kamu mau bersumpah, ucapkan saja wallahi, tallahi, warabbil Ka'bah dan lafaz-lafaz yang ma'ruf. Dan jangan pula kita mengada-ngada kaifiyah, karena sumpah itu ibadah. Nah, dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-halifu wal qasamu la yajuzu illa billahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Bersumpah itu tidak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah atau sifat dari sifat-sifatnya. Fahidha halafal insanu billahi subhanahu wa ta'ala fa'innahu la hajata ila an ya'tiya bihlifa alaihi. Apabila seseorang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu sudah cukup dan tidak perlu lagi untuk didatangkan Al-Quran agar dia bersumpah di atas Al-Quran tersebut. Fal halifu 'alal mushaf lam yakun fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi sahabah. Bersumpah di atas mushaf itu tidak ada pada zaman Nabi dan juga tidak ada pada zaman para sahabat. Naam. Naam. Barakallahu fikum. Hatta ba'da tatwinil mushaf. Bahkan sampai mushaf ini sudah dibukukan. Mushaf ini sudah dibukukan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam, tidak ada lam yakunu yahlifuna 'alal mushaf. Mereka tidak pernah bersumpah di atas mushaf. Bal yahliful insan billahi subhanahu wa ta'ala biduni an yakuna dhalika 'alal mushaf. Bahkan cukup seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, naam, dan tidak perlu dia bersumpah di atas mushaf. Apalagi yang disebut dengan sumpah pocong. Naam, dikafani atau dikerudungi dengan kain kafan. Belum lagi naam di beberapa tempat disuruh minum darah atau keliling mengelilingi tawaf melangkahi bangkai ayam yang disembelih, ayam hitam. Naam, mengelilingi pohon keramat dan seterusnya. Justru itu naam kita yakini mengandung unsur-unsur kesyirikan wal iyadzu billah. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.